Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah lama ya. Suara luar mana ya? Suara yang keras. Kalian berbagi suaranya. Yang di luar sekarang masuk, yang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Anda suara jami'an. Al-Kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab as-shadaqati fi mastata'. Bab tentang sedekah dan apa yang ia mampu sesuai dengan kesanggupan, apa yang ia mampu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim. Telah lewat. Man huwa Abu Asim? Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Dijuluki dengan Nabil. Dijuluki dengan Nabil. Siapa yang menyebutkan kisah kenapa beliau dijuluki dengan Nabil? Well. Di Makkah. Dan kisahnya tatkala datang gajah Qadima al-Fil la Makkah, ke Makkah. Ja'alna syandruna ilaih. Maka manusia berupaya untuk melihatnya. Namun Abu Asim tidak melihat ke gajah tersebut. Ketika Mujurib mengatakan kepada dia, kenapa engkau tidak melihatnya? Qala majidullaka minka iwata. Aku tidak mendapatkan dirimu itu ganti. Qala anta nabil. Tidak bisa mendapatkan ganti hanya dengan melihat gajah. Dia belajar kepada gurunya Ibn Jurayd. Dan kisahnya akan mengetahui bagaimana memiliki hidung yang besar. Nah, berkali-kali disebutkan. Dan di sana ada Ad-Dhahhak Ibn Muzahim. Dia memiliki sandari kecil sebanyak 3.000. Tidak tanggung-tanggung 3.000 sandari kecilnya. Bagaimana cara mengajarnya? Dia mengajar terkadang mengendarai keledai, melihat santri-santrinya dengan mengendarai keledai untuk mengawasi. Coba, luar biasa. Karena mereka ingin untuk belajar. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan dalam perkara ini. Karena belum tentu orang yang belajar ada ini nanti akan bisa meneruskan dakwah. Terkadang mungkin orang-orang yang tertahan, orang-orang yang belajar belakangan itu yang akan meneruskan dakwah. Lihat juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal hadirin majelisnya 90 ribu. 90 ribu hadir di majelisnya. Dan juga bagaimana Ibnu Mufrih 80 ribu hadir di majelisnya. Rahimahullah Syekh Abdul Mihal Wadi, beliau menyatakan berkali-kali bahwa seandainya di antara umurnya itu jadi 1/10 sudah mengucapkan Alhamdulillah, merupakan karunia Allah SWT. Dan Alhamdulillah sesuai firman Allah, amma bini imad rabbika fahadith, rekan-rekan kalian banyak yang sekarang belajar di Taman, lebih dari 20 santri dulu dari sini, mereka informasinya sudah banyak hafal Quran, dan memang banyak juga santri yang sebelum berangkat sudah hafal Quran. Ini merupakan karunia sangat besar dari Allah SWT. Demikian pula teman-teman kalian, ketika pulang kampung mereka menyebarkan dakwah, termasuk teman kalian dulu di sini, Syekh Dirwan. Nah, sekarang sudah buka pelajaran di kampungnya. Ya, 30 yang belajar kepadanya, yang terbiasa dengan pendidikan dan juga mengajar, itu akan mudah nanti mengajarkan di kampungnya. Bahkan tuh lihat pondok-pondok pesantren yang dimiliki oleh Lukmaniyo, rata-rata dulu pengajar-pengajarnya itu belajar mengikuti Al-Quran, pelajaran Al-Quran yang ada di tempat kita ini. Dan kalian teliti, nah banyak sekali. Dan juga teman-teman kalian yang ada di pondok-pondok pesantren yang lainnya, termasuk di Gombong, di sana ada pengajarnya Hanif yang dulu di sini. Yang di Lamongan juga ada, yang di Bagan Batu, dan lain-lainnya. Maka hendaknya nikmat yang besar tersebut dijaga dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sekali lagi, namanya dakwah itu mesti banyak rintangan. Itu merupakan sunnatullah. Tidak akan mungkin dakwah berjalan dengan mulus. Lihat Rasulullah SAW, orang yang paling jujur, dikatakan sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, untuk melarikan manusia dari dakwah Rasulullah SAW. Lihat juga bagaimana Syekhul Islam Taimiyah, para fuqaha iri dengki kepadanya, bahkan para jin sekalipun berusaha untuk menjelma menjadi manusia dan berpidato di beberapa tempat. Para sufiyah yang mahir dalam sihirnya, mereka melakukan ibadah haji terbang di atas Ka'bah. Ujian yang berat, sampai dia di penjara. Imam Ahmad juga demikian. Dia tidak akan lepas. Namanya dakwah butuh ada yang kesabaran, banyak rintangan. Terkadang orang yang dianggap biasa, yang otaknya biasa, justru itulah mereka meneruskan dakwah. Coba para ulama menyebutkan, wa kam min zaki laisa bizaki, betapa banyak orang pintar akan tapi tidak zaki, tidak bisa membersihkan dosa-dosanya, tidak bisa bersih hati mereka. Ya, terkadang murid yang dianggap biasa saja ternyata itu akan jadi penerus. Ya, lihat bagaimana murid-murid Syekh Mubil yang handal, Abdul Hasidi, itu luar biasa. Orang yang sangat cerdas, Akil Maktori, orang yang sangat cerdas kalau pidato orator dia, luar biasa. Muhammad Baydani, orang yang cerdas sehingga Syekh Mubil pun menikahkan dengan putrinya. Sangat cerdas. Lihat bagaimana Fawaz Al-Ba'dani, Syekh yang menduduki dengan gunung Al-Jabal, karena kecerdasannya. Selama saya di sana ditanya oleh saya mobil, tidak pernah kok tidak bisa menjawab. Ini fawaz al-Bandani, ahli dalam mawaris, ahli dalam tafsir, hafalannya luar biasa. Lihat bagaimana Ahmad Safwan hafal Sahih Bukhari Muslim kayak air sudah. Kalian sebutkan mana saja, hadis mana saja kalian sebutkan, sampai bab-babnya sekalian dia hafal. Nah, dulu yang paling banyak berpidato di Damma di zaman Syekh Mubin itu Ahmad Safwan, juga Syekh Haya. Khutbah Jumat. Ini orang cerdas. Kalian lihat sendiri. Ternyata banyak orang yang cerdas justru menjadi musuh-musuh dakwah. Taufik min Allah Subhanahu wa taala. Ani bin Jurayd. Ibnu Jurayd man hu? Abdul Malik bin Abdul Aziz. Lazama Atta bin Abi Rabah. Dia berlazama kepada Atta bin Abi Rabah. Sebagian mengatakan 17 tahun. Sebagian mengatakan 18 tahun. Sebagian mengatakan 21 tahun. Bermulazamah kepada Atta bin Abi Rabah. Setelah itu dia belajar kepada Amr bin Dinar lebih dari 7 tahun. Coba kalau dihitung, seandainya 21 tahun itu yang dianggap benar, ditambah dengan 7 tahun berarti 28 tahun belajar. Tidak busan-busannya. Namun kita lihat sebagian santri baru belajar 5 tahun sudah bosan, pengennya kerja. Akhirnya apa? Keilmuan belum matang, kerja pun juga tidak handal. Dan Ibnu Jurayd termasuk dia yang membolehkan mutah. Walidzalika annahu tamatta bi 60 imra'ah. Dia membolehkan mutah, karena itulah dia bermutah 60 perempuan. Wakil annahu taraja fi dzalik. Namun demikian dikatakan bahwa dia rujuk dari perbuatan mutah, yaitu sama dengan perzinaan mutah itu. Di awal Islam dibolehkan dan diharamkan sampai yaumul kiamah. Sebagaimana hadis Ali bin Thalib, Rasulullah SAW mengharamkan untuk makan lahum al-humur al-ahliyah, yaitu daging-daging keledai piaraan, dan juga mengharamkan adanya mutah sampai datangnya hari kiamat. Namun orang Syiah terus melakukannya, bahkan berkembang pusatnya di Mangil dan juga di Bandung, di Solo ada, di Gumuk sana, di Kendari berkembang, hampir semua tempat berkembang ini Syiah. Kalian sudah ingat bagaimana Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan kalau sampai nanti kami terus diganggu, orang Syiah diganggu sebagaimana yang ada di Madura, kami akan jadikan Indonesia ini seperti Syria, akan dibantai oleh orang Syiah. Orang Sufiyah sekarang mengirimkan ribuan santri, termasuk tokoh NU Ali Macan. Nah, Ali Macan, menyatakan berapa tahun yang lalu lebih dari 7.000 mahasiswa yang belajar di Iran. Nah, nanti kalau pulang bagaimana? Menjadi musuh-musuh dakwah. Bahkan nanti mereka akan berontak kepada pemerintah. Seperti yang terjadi di Irak, terjadi di Iran, menggulingkan pemerintah sampai mereka berhasil di Yaman memberontak pemerintah. Demikian pula di Syria, kaum muslimin dibantai lebih dari 200 ribu, sekitar 200 ribu kaum muslimin dibantai meninggal dunia. belum di Afghanistan, mereka bergabung dengan Amerika. Dan dana mereka besar. Ain orang Syiah. Bahkan di Yaman, di Magetan pun sudah ada. Magetan, di Madiun. Nah, orang Syiah. Mereka lebih dekat kepada para mahasiswa. Nah, mahasiswa, para pemuda, ya mereka akan lebih bisa diharapkan daripada generasi tua. Si tua mungkin 10 tahun lagi sudah meninggal, lagi generasi muda itu akan lebih awet dan lebih bisa meneruskan perjuangan menurut anggapan mereka. Ha wa tahwilu sanad ala rajih. Hadatsani Muhammad bin Abdurrahim. Walukiba bis sa'iqah, juliki dengan sa'iqah. Al-Baghdadi. An Hajjal Muhammad Al-Musisi. Al-Awar. Mana Al-Awar? A'war, buta sebelah. Nah, An Ibn Jurayd, telah lewat Ibn Jurayd manhu Abdul Malik bin Abdul Aziz. Qala akhbarani Ibn Abi Mulaikah, telah lewat. Namanya siapa? Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Mulaikah. Wa Abu Mulaikah ismu Zuhair. Berarti Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Zuhair. Al-Madani. An Abbas bin Abdullah bin Zubair. Ibnul Awam. Akhbarahu, dia menghabarkan. An Asma, dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang Rasulullah SAW hendak hijrah bersama Abu Bakar. Datang Abu Jahal bersama rombongan. Abu Jahal mengatakan, aina abuk, di mana ayahmu? La adri wallah aynahu, saya tidak tahu demi Allah di mana dia. Farafa ayadahu faratama khaddaha. Akhirnya Abu Jahal mengangkat tangannya dan memukul pipinya sampai anting-antingnya jatuh. Nah, kira-kira keras enggak pukulannya itu? Pukul pipinya sampai anting-antingnya jatuh. Keras apa enggak kira-kira? Nah, keras. Pukulan yang luar biasa. Setelah itu Abu Jahal dan rombongannya pergi. Wasma dijuluki dengan Zatun Nitaqain, yang memiliki dua ikat pinggang. Karena Rasulullah SAW berbakar tatkala hendak hijrah, kemudian membawa perbekalan untuk makan dan minumannya, tidak ada tali. Akhirnya Asma merobek tali yang ada di pinggangnya, kemudian jadikan dua untuk makan, nah untuk menali persediaan makannya dan juga untuk minumannya. Dijuluki dengan Zatun Nitaqain. Dan Asma lebih tua daripada Aisyah. Dan dia pernah juga ikut perang Yarmuk bersama suaminya. Siapa suaminya? Az-Zubair bin Awam. Dan dia menyembunyikan golok khanjar di mana? Di balik kerudungnya. Nah, menyembunyikan goloknya di balik kerudung, bagian belakang kepala, bagian belakang. Boleh berarti bagi perempuan untuk bawa senjata? Nah, boleh. Dan juga istrinya Abu Talha ketika perang juga membawa khanjar. Siapa itu? Ummu Sulaim bawa juga nah khanjar. Kalau di tempat kita itu sudah gelati ataupun golok itu. Nah, jadi yang kuat bukan pisau. Nah, jadi kuat. Dan dia menasihati kepada putranya yaitu Abdullah bin Zubair, "Ish kariman wa mut kariman." Hendaknya engkau hidup dalam keadaan mulia, mati pun dalam keadaan mulia. Dan jangan menjadi tawanan. Ya menasihati jangan menjadi tawanan. Lihat bagaimana kekejaman Hajjaj bin Yusuf sampai dia Abdullah bin Zubair disalib. Kemudian Asma berdoa kepada Allah, "Allahumma la tumitni hatta uhanitah wa ukaffinah." Ya Allah, engkau jangan wafatkan saya sampai saya bisa memberikan minyak wangi kepadanya dan juga mengafaninya. Kemudian didatangkanlah jenazah Abdullah bin Zubair. Maka dia pun berusaha untuk memberikan minyak wangi kepadanya dan membungkus dengan kain kafan. Bada'an zahaba basruha, setelah dia buta. Demikian Allah kabulkan doa Asma bin Abi Bakr agar bisa memberikan minyak wangi kepada putranya yang telah dibunuh dan disalib oleh Hajjaj bin Yusuf, dan juga bisa mengafaninya padahal dia sudah buta, sudah tua. Asad dahran, dia hidup 100 tahun, 100 tahun lebih. Setelah nah berhasil dia mengafaninya, badal ayam tufiat, setelah berapa hari ia pun meninggal menyusul putranya. Dan sebelumnya Hajjaj bin Yusuf datang kepadanya, "Unduri ma fa'adu bi'adai liyallah, apa yang aku lakukan kepada musuhku?" Ia mengatakan, "Afsadta dunya wa afsada akhiratak," engkau telah merusak dunianya tapi dia berhasil merusak akhiratmu. "Yakhruj min Thaqif kadzdzab wa mubir," keluar dari kampung Thaqif seorang pendusta dan seorang yang binasa. "Fa'amal kadzdzab faqad arafna ta'ni al-Mukhtar, al-Mukhtar bin Ubayd." Adapun yang pendusta kami telah menyaksikannya, yaitu Mukhtar bin Ubayd yang mengaku sebagai nabi. "Wa ammal mubir fa'anta," adapun yang binasa adalah engkau. Lihat bagaimana ketegasan Asma binti Abi Bakar. Dan Abdullah bin Zubair menyebutkan tentang dua orang yang paling dermawan, yaitu Aisyah dan ibunya sendiri. Namun keduanya berbeda. Kalau Aisyah berusaha untuk mengumpulkan dulu, setelah itu diberikan kepada yang berhak. Tapi kalau Asma tidak menunda-nunda, langsung diberikan. Sedikit langsung diberikan kepada yang berhak, ada lagi berikan kepada yang berhak. Berbeda-beda bagaimana cara bersedekah. Tapi yang jelas keduanya adalah orang yang paling dermawan. Sehingga lihat bagaimana anna hajat ila Nabi SAW faqala la tu'i fayu'i Allah alaik ardhi masatat. Sama yang kemarin saya sebutkan, artinya sama dengan la tu'ki fayuka alaik, artinya sama. Jangan sampai engkau mengumpulkan dalam satu wadah watabakhal ibn nafakah, engkau bakhil dengan nafakah. Tujaza mislu dhalik, sehingga diberikan balasan semisal dengan itu. Ardihi sadaqalah mastata'ta mastata'ti sesuai dengan kemampuanmu. Nasihat Rasulullah SAW kepada Asma binti Abu Bakar, bersedekah sesuai dengan kesanggupan. Fattakullah masratun, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan kita mengetahui bagaimana para sahabat terdahulu, Hakim bin Hizam datang dengan 100 budak, wami'ah naqah, wami'ah bakar, wami'ah ghanam. Qala al-kull lillah, 100 budak, 100 unta, 100 sapi, 100 kambing. Yang mengatakan semua ini adalah untuk Allah. Lihat bagaimana Abu Bakar. Ma abqaita ya Abu Bakar li ahlika? Apa yang disusahkan oleh Abu Bakar kepada keluargamu? Qala abqaitum, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Yang disusahkan untuk mereka itu adalah Allah dan Rasulnya. Berinfak dengan seluruh harta bendanya. Wa Ka'ab bin Malik, inna min taubati an akhlaq min mali, termasuk taubat saya akan melepaskan seluruh harta benda saya. Nah, kemudian Rasulullah menasihatkan untuk memegang sebagian sehingga hasil yang didapatkan dari perang Khaybar itu saja yang ia bawa, sementara yang lainnya untuk digunakan jalan Allah SWT. Lihat juga bagaimana Abu Talha ketika turun firman Allah, lan dalbirra hatta tanfiqu ma tuhibbun, dia infakkan kebun berserta enam buah-buahan kurma di dalamnya. Jadi semua di kebun itu buah-buahan kurma yang enam berbuah yang bagus, yang makan dengan bayraha, dijadikan untuk Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Utsman bin Affan, man hafara bi'ra aris falahu jannah warumah, nabi warumah. Barang siapa yang nah menggali sumur rumah, falahu jannah, maka baginya surga. Maka Utsman bin Affan, diperhatikan, saya rambut ini diperhatikan, Utsman bin Affan yang menggali semua tersebut dengan biaya dikeluarkan dari dirinya. Nah, menggali. Lihat juga man jahaza jaisal usrah falahu jannah, siapa yang mempersiapkan pasukan yang dalam kondisi kesulitan. Maka Utsman bin Affan menyiapkan seluruh pasukan tersebut lengkap dengan kendaraan, dengan senjatanya, sekaligus dengan perbekalan makanan. Dari sini Utsman bin Affan telah membeli surga sebanyak dua kali. Innallaha astara minna anfusim amwalahum wa anfusam bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta benda dan jiwa mereka dengan surga. Artinya apa? Dengan kebaikan-kebaikan itulah menjadikan mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bagi yang tidak mampu, telah disebutkan hadis Hakim bin Hizam dan hadis Hadi bin Hatim. Hakim bin Hizam tentang sedekah, hadis bin Hanam, Hadi bin Hatim, ittaqun nar wa bisyki tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah dengan api neraka walaupun separuh kurma. Kalau engkau tidak mendapatkannya, maka sedekah dengan apa? Dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid. Ini semuanya menjadi sedekah. Maka tak heran tatkala orang ahli suffah yang tinggal di masjid tidak punya keluarga, tidak punya harta benda. Saya masih ingat bagaimana telah datang satu wadah dari susu. Rasulullah SAW merintahkan kepada Abu Hurairah untuk memanggil mereka semuanya. Padahal hati Abu Hurairah sebenarnya untuk saya itu sudah tidak akan lebih. Namun karena ketaatan kepada Rasulullah SAW akhirnya panggil Abu Hurairah yang suruh meminumkan susu tersebut kepada mereka semuanya. Sampai mereka semuanya bisa minum sepuas-puasnya. Kemudian giliran Abu Hurairah al-an. Sekarang yang tinggal giliran Abu Hurairah. Ishrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah. Fasyaribtu, aku minum. Ishrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah. Fasyaribtu, aku minum kembali. Ishrab ya Abu Hurairah, minum kembali. La ajidu lahu maslaka, aku tidak mendapatkan celah lagi. Sudah penuh perutnya. Asyahid, kemudian sisanya untuk Rasulullah SAW. Sisa untuk Rasulullah SAW. Bahasa orang Suffah dalam kondisi kemiskinan. Namun Rasulullah mengatakan kepada mereka, nah kalau seandainya tahu tentang pahala di sisi Allah, mereka akan menambah lebih miskin lagi. Orang-orang yang tinggal di masjid tentunya akan bisa banyak melakukan ibadah-ibadah. Akhirnya sebutkan riwayat dari Mujahid dari Rajul min Ashabi Badr mengatakan kepada putranya, Adrakta takbiratul ihram, apakah engkau bisa menyumbai takbiratul ihram al-imam bersama imam? Ayah mengatakan tidak. Qala lima fataka khair mi'ah naqah kula sudul ain. Kenapa engkau telah kehilangan 100 ekor unta yang semua matanya berwarna hitam? Coba bagi orang yang bisa menjumpai takbiratul ihram ketika imam Allahu Akbar, ini langsung Allahu Akbar, pahalanya lebih baik daripada 100 ekor unta. Coba kira-kira kita dapatkan apa enggak di zaman sekarang ini dalam kondisi cepatnya bisa infal 100 ekor unta. Ternyata didapatkan bagi mereka-mereka yang menjaga sholatnya. Begitu imam, begitu ihram, tidak main-main, segera takbir. Karena pahala lebih besar daripada 100 ekor unta. Tidak main-main. Demikian pula tinggal di masjid. Kalau mereka bisa menjaga wudunya, begitu masuk masjid langsung sholat, dihitung sebagai orang yang sholat. Kalau punya niatan untuk salat tahajud walaupun fahulabatuhu aynah, matanya mengalahkan tertidur, ditulis sebagai orang yang tahajud tidur di masjid. Menginginkan salat tahajud dihitung sebagai orang tahajud walaupun ketiduran. Ini pahala yang besar. Ingatlah dalam hadis Abi Dzar, innal aktsarin humul aqallina yaumul qiyamah illa man qala bil mari hakadha wa hakadha yaminih wa shimali wa qalil mahum. Sesungguhnya orang-orang yang kaya yang banyak harta bendanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling sedikit, kecuali orang-orang yang menginfakkan harta bendanya ke kanan dan kiri demikian dan demikian, namun sedikit. Orang yang demikian itu sedikit. Lebih banyak yang berfoya-foya dengan harta bendanya. Makanya para ulama menyatakan annas ya'suna fi marillah marratain. Manusia bermaksud kepada harta benda Allah dua kali. Yabkhaluna biha. Ma fi aydihim ay fil hayah. Mereka bakhil. Kondisinya dalam keadaan hidup bakhil luar biasa. Wa yusrifuna nabiha ma ba'dal maut, dan mereka melampaui batas tatkala sudah meninggal dunia dan bukan di tangan mereka lagi. Lalu sebutkan bagaimana orang yang bakhil luar biasa begitu meninggal keluarganya masya Allah selamatan terus menerus, membeli sapi, membeli unta, membeli kambing, mengundang masyarakat, ngasih duit, ngasih sarung. Padahal ayat tasaddaq ar-rajul fi hayatihi bidinar khallahu min yasaddaq inda mautihi bimi'ah. Kalau seorang itu sedekah ketika hidup dengan satu dirham saja. Nah, misalnya dibuat aja 1000 misalnya. Itu lebih baik daripada berinfak menjelang kematian atau setelah kematiannya dengan 100 ribu. 1000 dengan 100 ribu lebih besar pahalanya yang 1000 tadi, karena infaknya ketika masih hidup. 100 ribu menjelang kematiannya ataupun sudah mati lebih sedikit nilainya daripada 1000. Nah, 1 dinar atau 1 dirham lebih berharga daripada 100 dirham. Orang yang cerdas seharusnya demikian tadi. Ketika hidup menumpuk dengan kebaikan-kebaikan. Lihatlah bagaimana para salaful ummah terdahulu. Ketika hidup semangat luar biasa dalam menulis karya buku misalnya, karya tulis. Mujarrid At-Tabari setiap hari mampu menulis 40 lembar. Ini satu lembar ini. Kalau 40 berarti sudah bisa satu buku tiap hari. Lihat bagaimana Abu Hatim Ar-Razi menulis 1000 jilid. Lihat bagaimana Al-Baihaqi menulis 1000 jilid. Lihat bagaimana Ibnu Aqil Al-Hambali menulis 806 jilid. Luar biasa sumbangan kepada Islam. Begitu meninggal, manusia masih membaca bukunya, masih bisa mengambil faedah-faedahnya. Ini adalah simpanan yang terbaik. Tapi kalau tidak punya tulisan, dan ini pun juga perlu latihan, tidak sembarangan. Nah, banyak orang penting begitu suruh nulis satu lembar aja tidak bisa-bisa. Suruh nulis di buku satu lembar tidak bisa, tapi kalau ngomong mas satu jam bisa, tidak berhenti. Ini kenyataan. Lihat juga bagaimana mereka semangat dalam beribadah kepada Allah SWT, melakukan sholat berjamaah. Tidak sebutkan berkali-kali. Sa'id bin Musayyab. Lihat bagaimana Amas ketika umur 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Lihat bagaimana Ibnu Sa'ad 30 tahun tidak pernah dia mendengar adzan di rumahnya. Mesti sudah di masjid. Dalam keadaan sudah berwudu. Lihat juga bagaimana Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami, kondisi sakit parah tetap di masjid. Ini semangat. Semangat dalam dakwah. Antum lihat bagaimana fatwa Syekh Islam Taimiyah mereka abadikan majmu' fatwa 37 jilid. Manusia bisa mengambil faedah-faedahnya. Berdakwah ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa lebih baik daripada dai Allah beramal saleh? Ayat sebutkan berkata Abu Hurairah Mubarak, man bakhila bil 'ilm tuliya bi thalath mautun. Ajlan yuzhibu 'ilmah aw yansa'u yalzam syaitan fa yadhhabu 'ilmuh. Barang siapa yang bakhil dalam ilmu ditimpa dengan 3 ujian. Yang pertama, segera mati, menghilangkan ilmunya. Kalau tidak punya murid-murid bagaimana? Begitu mati ya sudah, mati sebagaimana ayam atau kambing, tidak ada nilainya. Orang tidak mengenalnya, tidak bisa mengambil manfaatnya, tidak ada santrinya, tidak ada karya tulisnya, tidak juga mungkin banyak bersedekah, meninggal selesai, terkubur tanah, terkubur dengan sejarah. Tidak dikenang. Orang tidak mendoakannya. Lihat bagaimana para imam terdahulu, Imam Bukhari setiap hari. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, memberikan ampun kepadanya. Berapa ratus ribu tiap hari atau berapa juta kaum muslimin tiap hari mendoakan kepada Imam Bukhari. Punya karya tulis, mendoakannya. Kemudian bagaimana Imam Muslim juga demikian. Al-Imam An-Nawawi peninggalan yang berharga. Tapi lihat bagaimana Qarun, orang kaya tapi bakhil, orang kaya tapi tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, orang melaknat. Lihat bagaimana Fir'aun, orang kaya tapi orang-orang melaknatnya. Lihat Abdullah bin Ubay bin Salul, orang nah banyak mencelanya bahkan melaknatnya sebagai pimpinan al-munafikin. Ada sini dibutuhkan kesungguhan. Kalau mampu dalam nahwu, nah ambil posisi nahwu, sebarkan, ajarkan kepada manusia. Sewaktu-waktu kalian meninggal, sudah ada generasi yang meneruskan ilmu kalian. Kalian mati pun tetap akan mendapat pahala yang besar insyaallah. Kemarin ketika kita ke Kendari ada sebagian teman kita, dakwah sekarang di mana dakwahnya? Nah, tidak ada dakwah. Padahal hafalannya banyak itu. Lalu saya sebutkan hafalannya banyak. Saya sebutkan dengan perkataan Abdullah Mubarak, dia terheran-heran. Minta dituliskan. Mana yang tulisannya? Saya ingin nulis. Betul, ternyata kerja dan hilang hafalannya. Pada belajar tahun-tahun di Damat. Ini kerugian yang besar. Maya hendaknya yang punya kemampuan dari sisi kebaikan, manfaatkan situ. Yang punya harta benda, manfaatkan dari sisi harta bendanya untuk jalan Allah SWT. Begitu meninggal, termasuk amal yang soleh. Ada orang yang sholat di situ karena membuat masjid, dia terus mendapat pahala. Bahkan seandainya masjid pun dibongkar, tetap mendapatkan pahala. Kalau tidak, masjid mana yang tidak pernah dibongkar? Sampai masjid Nabi Muhammad SAW berapa kali perubahan? Iya benda. Berapa kali perubahan? Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Hadis Utsman bin Affan. Barang siapa yang membangun masjid, Allah buatkan rumah di surga. Fi riwayah walau bi qafas. Walaupun dengan sekedar kandang burung. Artinya sangat kecil apa yang ia korbankan. Keberuntungannya sangat besar pada yaumul kiamah. Lihat bagaimana orang Syiah, mereka terus melancarkan dakwahnya, sana kemari mengajak mahasiswa untuk diskusi dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana Ahlus Sunnah? Kondisi melempem. Masyarakat membutuhkan dakwahnya, dia terdiam, terbisu. Bahkan kalau seandainya ada tetangga melihat tetangganya tidak ikut salat berjamaah, dia diam, dia itu berdosa. Jangan dikira tidak berdosa itu. Tidak mengingkari kemungkaran. Nah itulah innakum tuhituna ala lain wa ana anhar. Kalian itu melakukan kesalahan di malam hari, siang hari. Melihat banyak kemungkaran diam, itu berdosa. Dia juga bagaimana tablighiyun dalam keadaan bodoh semangat mengajak kepada manusia. Ahlus Sunnah seharusnya lebih, karena Ahlus Sunnah berjalan di atas ilmu, lebih semangat dan tidak putus asa adanya gangguan, rintangan, cobaan, yang itu merupakan sunnatullah. Tetap mengajarkan yang menjadi kemampuan masing-masing. Ya abnai sabiku fain hasbiin sabbakun. Lihat bagaimana Syekh Mukbil, wahai anakku, dahulilah, segera kalian dahului, karena hasbiun itu mendahului. Kalau kalian tidak dahului dalam berdakwah misalnya, nanti mereka akan mendahului. Saya langsung kita telah berbuat dosa. Kenapa? Membiarkan mereka dalam kondisi sesat. Dibutuhkan di sini semangat, himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam berdakwah, dalam berjuang untuk Islam. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, ketakwaan dalam hati. Kemarin disebutkan wal Kendari masyaallah. Nah, ummahnya semangat baca Al-Quran, ada yang bagus. Nah, informasinya ada yang bagus. Bahkan sebagian dari orang, nah, mereka itu hadir, nah, hadiri daurah. Nah, bagaimana yang di sini seharusnya lebih semangat, iya enggak? Lebih semangat, Al-Qur'annya bagus. Nah, begitulah seharusnya. Dan jangan seperti ucapan Mujahid bin Jabr, lam yanil ilma mustahin wala mutakabbir. Nah, dapat ilmu orang yang malu, orang yang sombong, merasa lebih pintar, merasa apa malu atau minder dan sebagainya. Tidak mengapa kalian belajar kepada santri kalian, belajar ini kelemahan dari si ini, belajar. Kalian mencari ilmu adalah wajib. Alhamdulillah sudah banyak. Nah, yang di sini yang sudah hafal Al-Quran, yang bacaannya bagus, belajar. Memang tidak sempat baca sama kita, belajar sama yang lainnya. Ini kesempatan yang bagus. Jangan sampai Hizmiyun mencela Ahlus Sunnah dari sisi Al-Quranul Karim. Dulu zaman Syekh Mubil, banyak sekali ikhwan muslimin melecehkan Ahlus Sunnah. Lihat itu bacanya bagaimana. Nah, kalau orang sufi itu begitu. Dan tempat-tempat lain, terutama daerah yang banyak keislamannya, Aceh, tembun di Sulawesi, tembun di Malaysia, orang kan melihat dari sisi Al-Quran ini. Al-Quran, bagaimana Al-Qurannya? Bagus apa enggak? Kalau enggak, Quran aja tidak bisa. Udah, tolak dakwahnya. Jangan sampai tertolak gara-gara satu permasalahan ini saja. Dan juga dengan nahwu. Sekali lagi, Ahlus Sunnah harus menjadi kutuah. Contoh bagi yang lain. Tiap hari, Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, ngomong aja. Kita menurut pada Kitab wa Sunnah pemahaman salaful ummah. Tapi mana salafnya belajar Quran begitu? Mana salafnya menafsirkan yang tidak benar? Mana salafnya? Nah, berdakwah dengan tidak ada landasan ila Quran Sunnah, sekedar ngomong. Banyak orang pintar, ya enggak? Sekedar ngomong, banyak orang pintar. Hari ini dibutuhkan. Sekali lagi, himmah aliyah. Lihat bagaimana tahajud. Marwah bin Zubair tidak pernah meninggalkan salat tahajud kecuali hari dipotong kaki yang kiri. Sallallahu alaihi wasallam idza fata min salatil lail min wajana wa yuri salla bin nahar sintai asra rakah. Rasulullah kalau tidak salat malam karena sakit ataupun yang lain, salat di siang hari 12 rakaat. Ini menjaga salat tahajud. Para sahabat yang lain juga begitu. Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Umar kana la yanam min al-lail illa qalila, tidak tidur malam hari kecuali sedikit. Wa bil asharim yastaghfirun, waktu sahur mereka sudah istighfar. Jika ada orang bertakwa demikian, banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak banyak main, waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga bagaimana Asma di sini. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah wa fi riwayah musyrikah. Afa aslu anha? Qala aslu anha. Ya Rasulullah, ibu saya ini adalah raghibah. Senang mengambil harta benda saya. Riwayat lain, dia musyrikah, dia ini musyrikah. Apakah perlu aku menjalin hubungan dengannya? Rasulullah mengatakan siri anha, sambung hubungan silaturahmi kepadanya. Karena Allah mewasiatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuthihuma wa sahhimuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua memaksa dirimu untuk melakukan kesyirikan tanpa ilmu, jangan kau menaatinya. Namun bergaul di dunia dengan pergaulan yang baik. Di dunia bergaul dengan pergaulan yang baik, walaupun dalam kondisi orang tua melakukan kesyirikan, melakukan kufuran, selama perintahnya dalam kebaikan. Nah, jangan salah paham, nanti orang tuanya diboikot, dihajar, dan lain sebagainya. Ilah nasus.